beri cintamu yang palsu, sedangkan kasih sayangku begitu sucinya. Padamu kekasih harapan jiwaku, yang selama ini kaulah yang kudamba, tapi kau tak merasa apa yang ku beri. Masihkah kurang diriku mengabdi padamu? Sayangku begitu suci nya.